kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut.